manisnya madu janjimu. Akhirnya ku jatuh ke jurang dosa, betapa sakit rasanya. Tersayat pisau dustamu, hatiku terluka. Semula rasa curiga di dada, kukira hanyalah cemburu buta. Tetapi ini memang benar nyata, dia yang dulu katamu hanyalah teman biasa, kekasihmu jua. Senja yang dulu ku ukir rasa rindu, kini menjadi semu. So